Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pembahasan pada kitab Al-Mumti' di Syarhil Jurumiyah yang sebelumnya disampaikan tentang muqaddimah, pendahuluan dari kitab ini, dan insyaallah ini juga akan bermanfaat dengan kita mengetahui landasan ataupun dasar mempelajari bahasa Arab ini. Kemarin pada muqaddimah dari pensyarah, muqaddimatus syarah, disebutkan pada paragraf yang terakhir kemarin, bada'an nahwu yahbu walidan kama yabada'u kullu ilmin qalilal abwabi mutanafiral fusuli. Jadi ilmu nahwu tersebut mulai tumbuh sebagaimana anak kecil, sebagaimana setiap ilmu yang ada tentunya dari awalnya itu berupa bab-bab yang sedikit, yang masih sederhana, kemudian pasal-pasal ataupun bagian-bagian yang masih tercerai-berai, masih berserakan, jadi belum tersusun sistematis. Waqila inna awwala man wada'a libnatal ula fi sarhihi Abul Aswadi Ad-Du'ali. Dikatakan bahwasanya orang yang pertama kali meletakkan pondasinya pertamanya pada bangunan pada istana ini, istana Nahwu, adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Seorang tabi'in, sahabat dari Khalifah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Dan Abul Aswad Ad-Du'ali disebutkan di sini bi amri Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, atas perintah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi semasa Khalifah Ali, semasa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ini menjabat sebagai khalifah, di mana perkembangan Islam sudah menyebar ke penjuru, ke segala penjuru. Jadi bahasa Arab ini sudah berinteraksi dengan bahasa-bahasa dari berbagai arah, berbagai penjuru, dengan bahasa-bahasa asing di luar Arab. Sehingga kemarin disebutkan ada kekhawatiran bahasa Arab itu akan hilang atau akan rusak, hilang dari sisi kefasihannya. Tidak lagi fasih, nanti bahasa Arabnya akan bercampur dengan bahasa yang lain. Ini yang dikhawatirkan, karena kalau sudah bercampur, hilang kefasihannya ataupun rusak, tentunya di situ akan berpengaruh pada bahasa, pada pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, karena akan berbeda. Kemudian berikutnya, ila anistadda sa'adahu, sampai menjadi berat, menjadi kuat atau menjadi berat, dia membantunya, jadi benar-benar membantunya, benar-benar mengusahakan hal ini. Fa'akhadha yanmu syai'an fa syai'an, lalu ilmu nahwu itu mulai tumbuh sedikit demi sedikit. ya, mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Hatta wasala ilaina muktamila syarhi fi kitabi sibawaihi, sehingga sampai kepada kita ya, muktamila syarh, jadi lengkapnya atau sempurnanya bangunan tersebut ya, sempurnanya di sini disebut asar ya, istana atau bangunan yang tinggi ya. Jadi sampai bangunan itu atau istana itu menjadi sempurna. Artinya apa? Ilmu nahwu ini menjadi sempurna. Fi kitab sibawai, pada kitab sibawai. Jadi sebuah kitab tentang ilmu nahwu, membahas tentang ilmu nahwu yang disusun oleh sibawai. Siapa sibawai? Ya, disebutkan di catatan kaki di bawah. Sibawai qala anhu az-zahabiyyu, Imam Az-Zahabi berkata tentangnya, tentang Sibawai, imamun nahwi. Sibawai ini adalah imam dalam ilmu nahwu. Ya, imam dalam ilmu nahwu. Hujjatul Arabi, hujjah bagi orang Arab. Menjadi hujjah, menjadi dalil, menjadi acuan, rujukan bagi orang Arab tentang bahasa Arab. Ya. Abu Bishr, ya, kunyahnya Abu Bishr, nama aslinya Amr bin Utsman bin Qanbara Al-Farisi. Ya, nama aslinya adalah Amr, ya, putra dari Utsman, ya, putra dari Qanbar Al-Farisi, orang Persia. Al-Farisi menunjukkan dia orang Persia. Ya. Summa Al-Basri, kemudian Al-Basri. Ya, karena beliau tinggal di Basrah, ya, disebut dengan Al-Basri, orang Basrah. Ini. Ya, perhatikan di sini Sibawai bukan orang Arab. Al-Farisi. Wallahu a'lam, aslinya bukan orang Arab, tetapi dia ahli dalam bahasa Arab, imam nahwu. Ya. Dan banyak ahli-ahli bahasa Arab yang zaman dahulu ya, penerus yang sesudahnya, sesudah Sibawai dan seterusnya, itu bukan orang Arab, bukan asli orang Arab. Ini. Sebagaimana imam hadis, ini juga kebanyakan juga bukan orang Arab. Ya. Al-Bukhari, Imam Bukhari dari Bukhara, salah satu wilayah di, kalau sekarang di Uzbekistan ya, di Rusia, Rusia Barat. Itu bukan orang Arab. Ya. Ini satu perhatian ya. Jadi Islam itu untuk seluruhnya, bukan sekedar untuk orang Arab, tapi untuk rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alamin, untuk semuanya. Kembali ke sini. Waqad talaba al-fiqha wal haditha muddatan. Dan sungguh Sibawai ini telah menuntut ilmu fiqih dan ilmu hadis. Ya. Pada suatu waktu, pada satu kurun waktu, beberapa waktu ya. Summa aqbal 'alal arabiyyati, kemudian beliau mempelajari bahasa Arab ini, belajar bahasa Arab ini. Fa bara'a wa sada ahlal 'asri, sehingga beliau menjadi mahir, menjadi mampu dan menguasai ya, para penduduk ataupun orang-orang pada masa itu. Ya, menjadi unggul, artinya dia mempunyai kemampuan, mempunyai kepandaian, kecerdasan dan seterusnya dalam hal ilmu nahwu tersebut, sehingga bisa mengungguli yang lainnya, para ulama pada zaman itu. Wa allafa fiha kitabahul kabira, dan beliau menyusun di Basrah ya, kitabnya yang besar. Ya, beliau menyusun sebuah kitab yang besar yang mengumpulkan kaidah-kaidah ilmu nahwu ini. Nama kitabnya atau judul kitabnya adalah Al-Kitab. Ya, jadi dalam bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab ya, ketika disebut Al-Kitab, ya, disebut Al-Kitab, ya, merujuk satu kitab, yang judulnya Al-Kitab, maka yang dimaksud adalah ini, kitab yang disusun oleh Sibawai. Ya. Istamlah ala Hammad ibn Salamata. Beliau minta dibacakan, didiktekan, dibacakan pada Hammad ibn Salamah. Wa akhadan nahwa an Aisyah bin Amr Umar. Dia mengambil ilmu nahwu dari Aisyah bin Umar. Wa Yunus ibn Habib, dari Yunus ibn Habib. Wal Khalila, dari Al-Khalil. Wa Abil Khattab Al-Akhwasil Kabiri, dan juga mengambil ilmu nahwu dari Abul Khattab Al-Akhwas Al-Kabir. Waqad jama'a Yahya Al-Barmaqi bainahu wa bainal Kisa'i lil munadharati. Dan Yahya Al-Barmaqi ini mengumpulkan antaranya dan antara Kisa'i, ya, Al-Kisa'i, untuk munadharah, ya, untuk beradu argumen, ya. Wa jarat mas'alatun zanjabur mas'alatun zanbura wa hiya kadibun, dan terjadi satu permasalahan terkait az-zanbur wa hiya kadibun, dan ini satu kedustaan, wallahu a'lam. Kemudian tuwfiya sanata 80 wa mi'ata wa mi'atin ba'dal hijrati. Sibawai ini meninggal wafat pada tahun 180 sesudah hijrah, 180 Hijriah. Wa qala anhu Zubaidi fi Tabaqat. Az-Zubaidi berkata tentangnya pada kitab At-Tabaqat. Qala Ar-Rayyashi, berkata Ar-Rayyashi, kana Sibawai sunniyan 'ala sunnati. Sibawai itu adalah seorang sunni yang berada di atas sunnah. Yang zur terjemahatuhu fisyar, ya, lihat terjemah ataupun biografi Sibawai dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, juz 8 halaman 351. Wa tabaqatul nahwiyyin wal lughawiyyin, dan pada kitab Tabaqat An-Nahwiyyin wal Lughawiyyin halaman 68, ya. Baik, ini sekilas, ya, tentang Sibawai, ya. Baik. Jadi beliau adalah imam nahwu, rujukan yang paling utama dalam ilmu nahwu ini, Sibawai. Kembali ke atas, ke muqaddimah asy-syarh. Wa laqad i'tamad al-ulama'ul aqdamuna fi ma jam'uhu min al-masail an-nahwiyyati was-sarfiyyati ala ma jumi'a min ulumil lughati wal adabi. Ya, para ulama, para ahli bahasa yang terdahulu, sungguh mereka bergantung pada apa yang mereka kumpulkan. Ya, mereka bergantung, mereka menyandarkan terhadap apa yang mereka kumpulkan, yang berupa permasalahan-permasalahan nahwu dan juga sharaf, yang terkait dengan hal-hal nahwu dan sharaf. Ya, terhadap apa yang dikumpulkan, yang termasuk dari ilmu bahasa dan adab atau sastra, ya, al-adab di sini maksudnya sastra. Jadi mereka mengumpulkan permasalahan-permasalahan nahwu, hal-hal yang terkait dengan nahwu dan juga dengan sharaf, yang itu termasuk dari bagian ilmu bahasa ataupun ilmu adab, ilmu sastra. Tilkal ulumul lati kana min ahammi mafadiriha, ilmu-ilmu itu yang sumber-sumber utamanya, yang menjadi sumber-sumber utamanya adalah Al-Qur'anul Karim wal Haditsun Nabawi. Al-Qur'anul Karim dan hadis nabawi, ini yang menjadi sumber utama dari pengambilan kaidah dalam ilmu nahwu. Kemudian dari hadis nabawi, dari ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dari riwayat-riwayat tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesudah itu wa syi'rul arabiyyu al-mawthuqu bi sihhatihi wa arabiyyati qailihi. Kemudian dari syair Arab, syair, ya, seperti puisi, tetapi berbeda tentunya ya. Syair, syair Arab yang itu dipercaya kesahihannya, dipercaya tingkat kebagusannya, dan juga dipercaya tentang ini kemampuan bahasa Arab orang yang mengucapkannya. Jadi orang yang mengucapkan syair atau syair, penyairnya, ini dipercaya dari sisi kesahihannya, ya, kebenaran ataupun ketepatan berbahasa, maupun juga dari sisi kemampuan berbahasa tadi, bahasa Arab. Jadi tidak sembarang syair, tetapi dilihat tadi, ini bisa dipercaya atau tidak, ini bisa dijadikan pegangan atau tidak, syair ini. Ini. Jadi ini syair Arab yang dipercaya, yang terpercaya dari sisi kesahihannya, kebenarannya, dan juga dari sisi kemampuan berbahasa Arab pada penyairnya. Ini yang paling utama, ya. Sesudah tadi Al-Qur'anul Karim dan sesudah Al-Haditsun Nabawi. Kama tamadu 'ala musyafahatil Arabi wa rihlati ilaihim. Sebagaimana mereka, para ahli bahasa ini, bersandar ataupun bergantung pada pergaulan dengan bangsa Arab, bergaul dengan bangsa Arab, dengan orang Arab, wa rihlati ilaihim, dan mengadakan perjalanan pada mereka, menuju mereka, mengunjungi mereka, haitsu yuqimuna fi bawadihimun na'iyati. Di mana mereka, para ahli bahasa ini, yang meneliti bahasa ini, mereka mukim, mereka tinggal, menetap di lembah-lembah mereka, artinya di desa-desa mereka yang jauh. Ya. Karena bahasa Arab yang masih terjaga kemurniannya, yang masih terjaga kefasihannya, ini yang ada di daerah pedalaman. Ya. Kalau yang di perkotaan, yang di daerah yang sudah maju, tentunya bahasa Arabnya sudah tercampur, ya, relatif mudah tercampur dengan bahasa-bahasa asing, dengan pendatang-pendatang yang ada di situ, sehingga apa tingkat kemurniannya ataupun kefasihannya, ya, bisa berkurang. Nah, mereka para ahli bahasa untuk mencari, untuk mengumpulkan permasalahan ataupun menyusun kaidah tadi, sampai mereka itu bergaul, ya, bertempat tinggal, menetap dengan orang Arab, dengan orang Arab yang ada di pedalaman, yang itu tentunya jaraknya jauh, ya, jauh dari keramaian, jauh dari pusat kota, dengan kehidupan, ya, mengikuti kehidupan orang Arab tentunya yang keras, yang seperti itu. Karena di pedalaman, di daerah padang pasir, seperti itu. Ini sampai seperti itu yang dilakukan oleh para ahli, para ulama bahasa, demi untuk ini mempelajari ataupun menyusun, ya, permasalahan terkait dengan bahasa Arab ini. Ya. Ini yang dilakukan para ahli yang terdahulu, yang awal-awal menyusun kaidah bahasa ini, sampai seperti itu, ya, perjuangannya, pengorbanannya, dan seterusnya. Oke. Ini bisa dirujuk pada kitab Dia Ustalik, ya, jilid pertama halaman 15. Berikutnya, laqad tamma ulama'una bi ulumil arabiyyati ihtimaman laisa lahu nadhirun. Sungguh para ulama kita sangat mementingkan bahasa Arab ini, benar-benar mementingkan bahasa Arab ini, yang apa, ihtimaman laisa lahu nadhirun, tidak ada perhatian yang semisal dengannya, dengan bahasa Arab ini. Jadi sangat perhatian sekali dengan bahasa Arab ini, tidak sebagaimana pada bahasa yang lain. Hatta qila, sampai-sampai dikatakan innahu lam talqa lughatun kama laqiyat al-lughatul arabiyyatu. Sungguh tidak dijumpai satu bahasa pun sebagaimana yang dijumpai pada bahasa Arab ini. Minal hifzi wal inayati wal ihtimami, yakni berupa penjagaan. Bahasa Arab dijaga, wal inayah, perhatian, wal ihtimam, mementingkan. Jadi benar-benar dijaga, diperhatikan, dan menjadi satu yang penting, yang sangat penting untuk dipelajari, untuk selalu dipegang erat. Ini. Wa fil waqtil hadiri, dan pada waktu sekarang ini, yuhawilu a'da'ul islami ib'adal muslimina an lughatihim. Musuh-musuh Islam ini berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin, memalingkan kaum muslimin dari bahasa mereka, dari bahasa kaum muslimin, yaitu bahasa Arab ini. Imma bitaqlili min sya'niha wa ahamiyatiha. Bisa jadi caranya itu dengan mengurangi keadaannya, mengurangi kadarnya, atau mengurangi mementingkan terhadap bahasa Arab ini. Jadi menganggap ini bahasa yang tidak penting. Ini yang ditanamkan pada kaum muslimin. Propaganda dari musuh-musuh Islam semacam itu. Jadi kadarnya ataupun keadaannya dikurangi, atau tadi dengan menanamkan, menyampaikan ini bahasa penting, tidak mementingkannya, semacam itu. Wa imma biwasfiha bi annaha qawaidu mu'aqqadatun wa sha'batun. Atau bisa jadi mereka, musuh-musuh Islam ini, mensifati bahwasanya bahasa Arab ini berupa kaidah-kaidah yang berat, yang sulit untuk difahami, yang rumit, digambarkan semacam itu, oleh musuh-musuh Islam, pada kaum muslimin, ini bahasanya sulit, rumit, itu berat, kaidahnya apa, ruwet, segala macam seperti itu, Bainama tarahum yushajjiuna ala ta'allumi lughatil kuffari wa ta'allumi qawa'idiha. Selain itu, mereka, musuh-musuh Islam, engkau lihat mereka menganjurkan atau mereka memberi semangat untuk kepada kaum muslimin, tentunya untuk mempelajari bahasa kufar, untuk mempelajari bahasa orang-orang kafir, dan mempelajari faedah-faedahnya. Ini yang dilakukan oleh a'da'ul Islam, musuh-musuh Islam. Sampai dalam permasalahan bahasa pun dijadikan sarana untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Seperti itu. Ini diambil dari kitab Al-Mu'amarah Al-Gharbiyah 'ala Lughatil Arabiyyah. Ini ya. Berikutnya, qala syaikhuna Muqbilun rahimahullahu taala, syaikh kita Muqbil, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan ilmu nahwi minal ulumil islamiyyatil muhimmati. Ilmu nahwi itu termasuk dari ilmu-ilmu Islam yang penting. Allati yajibu 'alal muslimina ayyatuha ihtimaman. Yang mestinya wajib bagi kaum muslimin untuk memberikan perhatian, menjadikannya sesuatu yang penting. Idh a'da'ul islami yunafirunal muslimina an lughati dinihim. Ketika musuh-musuh Islam itu membuat kaum muslimin lari dari bahasa agama mereka. Wa yasghalunahum bima laisa min daruriyyati dinihim. Dan menyibukkan mereka terhadap sesuatu yang tidak termasuk dari kepentingan agama mereka, menyibukkan pada perkara-perkara yang lain yang tidak penting bagi agama mereka. Wallahul musta'anu, dan Allah tempat meminta pertolongan. Baik. wa najidu salafana salihah rahimahumullahu, dan kita dapati ya, pendahulu kita yang saleh ya, para pendahulu kita dari kaum muslimin yang saleh ya, semoga Allah merahmati mereka, min ahjarin nasi ala lughatil qur'ani, termasuk orang yang paling cemburu terhadap bahasa Al-Qur'an, faqad kanu yadribuna auladahum ala al-lahn, saking cemburunya mereka terhadap bahasa Al-Qur'an, terhadap bahasa Arab ini, sungguh mereka ya, orang-orang terdahulu ini sampai-sampai memukul anak-anak mereka karena apa? Lahan. Ya, lahan itu apa? Keliru dalam mengucapkan kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Keliru, mungkin keliru nahunya atau i'rabnya atau yang semisalnya. Itu lahan ya, kekeliruan semacam itu. Ya, ketika anak-anak mereka itu sampai melakukan lahan keliru dalam bahasa Arabnya, itu sampai dipukul atau dihukum semacam itu. Ini perhatian para pendahulu kita ya, yang saleh, yang kaum muslimin pada zaman dulu sampai seperti itu terhadap bahasa Arab ini. Karena ini bahasa Al-Qur'an. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kana as-salafu yu'addibuna auladahum 'ala al-lahn. Para salaf, para pendahulu umat ini, mereka mendidik anak-anak mereka terhadap lahan ini. Ya, artinya kalau keliru ya diingatkan tadi. Fanahnu ma'muruna amra ijabin au amra istihbab. Au amr istihbabin an nahfadal qanun al-arabiyyah. Maka kami, ini ucapan Syekhul Islam tadi, kami diperintah dengan perintah yang wajib atau dengan perintah yang mustahab, yang sunnah, an nahfadal al-qanun al-arabiyyah, untuk menghafal kaidah-kaidah bahasa Arab, wa nuslihal al-sinata al-ma'ilata anhu, dan memperbaiki lisan-lisan yang melenceng darinya, lisan-lisan yang keliru darinya, diperbaiki. Fayahfadha lana tariqata fahmil kitab wa sunnati, sehingga dengan tadi mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, kemudian meluruskan, membenarkan lisan ataupun bahasa yang melenceng, yang keliru, itu akan menjaga kita. Ya, fayahfadha lana, itu akan menjaga kita. Ya, tariqata fahmil kitab wa sunnati, cara untuk memahami Alkitab dan Sunnah. Ini pengaruhnya. Ketika bahasa Arab itu terjaga, dijaga, ya, kesalahan-kesalahan itu diperbaiki, maka dengan itu insyaallah ya biiznillah akan bisa menjaga pemahaman seseorang ataupun pemahaman terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Karena Alkitab dan Sunnah dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah ini dari itu dengan bahasa Arab. Nah, tentunya bahasa sangat penting sekali di situ. Ya, itu yang akan menjaga pemahaman Alkitab dan As-Sunnah dengan benar. Ini. Waliqtida'a bil arbi fi khitabiha. Iqtida' bil arab. Ya, mengikuti, mencontoh terhadap orang Arab. Fi khitabiha, dalam bercakap-cakap dengan bahasa Arab ini. Ya. Falau turikan nasu ala lahnihim kana naqsan wa aiban. Seandainya manusia itu dibiarkan dengan kesalahan mereka, ya, orang-orang itu dibiarkan dengan lahan mereka, maka itu satu kekurangan dan satu aib. Ya. Halaman 6 ya. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Sampai seperti itu ya kondisi keadaan pada masa itu. Benar-benar ya, bahasa Arab itu benar-benar diperhatikan. Karena akan berpengaruh pada agama seseorang, akan berpengaruh pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berikutnya, wan nahwu riyadhatun dhihniyatun mumtani'atun. Wa nahwu riyadhatun dhihniyatun mumti'atun. Ya, nahwu itu adalah riyadhah. Apa? Kalau bahasa sekarang olahraga. Ya, olahraga dhihniyah, olahraga pikiran. Mumti'ah yang memuaskan, yang menyenangkan. Ini, riyadhah dhihniyah mumti'ah. Ya, olah pikiran ya. Kalau raga kan sistem jasad ya. Tubuh itu kan raga. Kalau ini olah pikiran. Olah pikiran yang menyenangkan. Jadi apa? Melatih ya, melatih pikiran, melatih akal dengan keadaan yang menyenangkan sesungguhnya, bukan sesuatu yang sulit, tapi menyenangkan. Ini mumti'ah. Wa huwa kama qala kama qila, dan ini sebagaimana dikatakan fa'sul ulum atau wallahu a'lam ra'sul ulum ya, kepalanya ilmu-ilmu ya, kepala dari ilmu-ilmu, pokoknya intinya fahuwa daruriyun liman yuzawilul kitabata wal khitabata, maka ini adalah satu yang penting yang harus dibutuhkan bagi orang yang mau menulis ataupun mau berkhutbah, berpidato ataupun bercakap-cakap. Ini kalau tanpa ilmu nahwu ya, tanpa mempelajari nahwu, bagaimana dia akan bisa menulis, bagaimana dia akan bisa apa bercakap-cakap, berkhutbah ataupun yang semisalnya. Ini wa yuhtaju ila nahwi fi kulli fannin min fununil ilmi, dan dibutuhkan pada ilmu nahwu ini pada setiap ilmu dari cabang-cabang ilmu yang ada. Wala siyama at-tafsir wal hadis, terutama tafsir dan hadis. Ini sangat dibutuhkan sekali ilmu nahwu ini dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, dalam memahami tafsirnya, membaca mungkin tafsirnya ataupun penjelasan dari hadisnya. Ini sangat penting sekali ilmu nahwu ini. Wa ma ahsana qaulal Kisa'i, dan alangkah bagusnya ucapan Al-Kisa'i. Ya. Al-Kisa'i ini adalah namanya disebutkan di bawah ya, huwa Ali bin Hamzah ta, Ali bin Hamzah. Ya, nama asli dari Al-Kisa'i Ali bin Hamzah. Ahadul qurra'is sab'ah, salah satu dari al-qurra' sab'ah. Dari qari' yang 7. Ya, salah satu dari 7 qari' yang ada. Wa imamul kufiyina fin nahwi, imam ahlu kufah, yakni yang berada di kota Kufah dalam hal ilmu nahwu wal lughati, dan dalam hal bahasa. Jadi imam nahwu dan imam bahasa di Kufah, di kota Kufah. Tuwfiya a'ma 89 wa mi'atin lil hijrati, beliau wafat pada tahun 189 Hijriah. Ya, sumbernya Bughyatul Wa'ah dan Inba'ul Ruwah. Nah, Al-Kisa'i tadi menyatakan dalam sebuah bait syair, ayyuhal talibu ilman nafi'a utlubin nahwa wada'an gattama'a, innaman nahwu qiyasun yuttaba'u wabihi fi kulli ilmin yuntafa'u. Wahai penuntut ilmu yang mencari ilmu yang bermanfaat, carilah, tuntutlah ilmu nahwu ya, dan tinggalkan olehmu at-tama, rakus. Innaman nahwu qiyasun yuttaba'u, hanyalah ilmu nahwu itu satu qiyas yang diikuti. Ya, qiyas artinya bisa diqiyaskan, diterapkan pada yang lain. Ada contoh seperti ini, kemudian diterapkan pada contoh yang lain, semisal itu, diqiyaskan, yang diikuti. Ya, jadi tinggal mengikuti saja, seperti ini, ada contoh ini, diikuti. Contoh ini ada, ikuti. Kalau tidak ada contoh, tidak usah diikuti. Ya, ringkasnya begitu, sederhana saja ya. Ada contoh diikuti, diqiyaskan, kalau tidak, ya sudah, jangan diikuti, tidak bisa diqiyaskan. Ini. Wabihi fi kulli ilmin yuntafa'u, dan dengannya, dengan ilmu nahwu ini bisa di pada setiap ilmu itu bisa bermanfaat atau bisa diambil manfaat. Jadi setiap ilmu ya, pada setiap ilmu itu bisa mengambil manfaat dari ilmu nahwu ini. Faqadarib minan nahwi, maka mendekatlah pada ilmu nahwu ini. Faqullama qatarabta minhu ra'aitahu sahlan. Setiap kali engkau mendekat kepada nahwu, maka engkau akan melihatnya mudah. Wa kullama ibta'adta anhu ra'aitahu sa'ban. Dan setiap kali engkau menjauh darinya, menjauh dari ilmu nahwu ini, maka engkau akan melihatnya itu jauh, itu sulit. Jadi kalau semakin mendekat, insyaallah semakin mudah. Tapi kalau menjauh, ya akan menjadi sulit. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, an-nahwu fi awwalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun. Ilmu nahwu itu pada awalnya sulit, tapi pada akhirnya itu mudah. Wa qad mutila bi baitin min qasabin wa babuhu min hadidin. Dan dipermisalkan dengan sebuah rumah dari qasab. Qasab itu apa, sejenis rotan atau bambu. Jadi tumbuhan tanaman yang beruas, rotan atau bambu atau yang semisalnya, atau tebu ya, yang ada ruas-ruasnya itu ya. Ini sebuah rumah yang terbuat dari rotan atau dari bambu. Wababuhu min hadidin, sedangkan pintunya itu dari besi. Ini permisalannya, pintu rumah dari besi, tapi rumahnya sendiri dari bambu, dari rotan. Ya, mungkin awalnya sulit, tetapi ketika sudah masuk, sudah mempelajari, mendalami, mendekat selalu, akan nampak di situ kemudahan-kemudahan, insya Allah. Ya, ini. Hada wa inna min anfa'il muqaddimati allati wada'aha al-ulama' al-mutaqaddimun lil-mubtadi'in fil 'ilmi an-nahwi al-muqaddimata al-ajurmiyata fa hiya babun nahwi. Inilah ya penjelasan ringkas tentang ilmu nahwu, dan sungguh termasuk dari muqaddimah, artinya tulisan-tulisan yang paling bermanfaat yang dibuat oleh para ulama-ulama terdahulu, yang ini ditujukan untuk para pemula, untuk orang-orang yang baru mulai belajar bahasa Arab ini, terkhusus pada ilmu nahwu, baru mulai belajar ilmu nahwu, yakni tulisannya, karyanya yang disebut dengan Al-Muqaddimah Al-Ajurmiyah, ya, Muqaddimah Al-Ajurmiyah, atau sering disebut dengan Matan Al-Ajurmiyah. Jadi satu kitab, satu tulisan, satu karya ya terkait dengan ilmu nahwu, ya, di sini disebutkan fahiya babun nahwi, ini adalah bab nahwu, jadi membahas tentang ilmu nahwu ya, yang disebut dengan tadi Muqaddimah Al-Ajurmiyah. Kenapa? Karena yang menyusun ya, adalah Ibnu Ajurum. Jadi Ajurum ini kunyah dari penyusunnya, sehingga kitab ini disebut dengan Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kita lanjutkan sedikit ya. Qala al-Makudi rahimahullah, wa inna min ajalli ma wudi'a fihi ay ilmi an-nahwi min al-muqaddimat al-mukhtasarati wal lum' al-mukhtayyar wal lum' al-mutakhayyarati muqaddimat asy-syekh al-faqih al-ustad al-muqri'i Abi Abdullah Muhammad ibn Dawud as-Sinhaji fa hiya miftahu 'ilmi al-lisan. Al-Makudi rahimahullah berkata, termasuk dari tulisan yang dibuat yang paling utama, yang paling tinggi nilainya dalam ilmu nahwu ya, adalah kitab ini, Muqaddimah Al-Ajurmiyah. Dan ini termasuk muqaddimah, tulisan yang ringkas ya, termasuk apa, kilauan, artinya sesuatu yang bersinar, yang menjelaskan, yang menyirai, yang dipilih, yang terpilih, yakni muqaddimah ataupun tulisan yang ditulis oleh Asy-Syaikh al-faqih Abu Abdullah Muhammad Ibnu Dawud As-Sunhaji. Ini nama aslinya, Muhammad Ibnu Dawud As-Sunhaji, yang dikenal dengan Ibnu Ajurum. Nah, mukaddimah ini, kitab ini merupakan miftahu ilmul lisan, kunci dari ilmu bahasa. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu berkata, Al-Ajurumiyyatu kitabun saghirun fin nahwi. Al-Ajurumiyyah adalah kitab yang kecil dalam ilmu nahwu. Kecil karena ringkas, ya. Lakinnahu mubarakun, akan tetapi ini mubarak, diberkahi. Jami'un, mencakup segalanya. Muqassamun, yang terbagi-bagi. Artinya dibagi menjadi pasal-pasalnya, bagian-bagiannya, bab-babnya. Sahlun, mudah. Wa ana ansahu bihi kulla mubtadi'in an yaqra'ahu fin nahwi. Dan aku nasihatkan pada setiap orang yang belajar, orang yang mulai belajar, untuk membacanya terkait dengan ilmu nahwu. Walamma kana matnul ajurmiyati bitilkal ahamiyati as-saniyati, dan ketika matan al-jurmiyah itu memiliki kepentingan atau memiliki keutamaan-keutamaan yang berharga itu, ista'antullaha subhanahu wa ta'ala ala syarhihi fi hadzal kitabi, maka aku meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskannya, untuk mensyarahnya pada kitab ini. Wasammaituhu, dan aku menamakannya, memberikan judul Al-Mumti' fi syarhil ajurmiyah. Ini judul kitabnya, Al-Mumti' fi syarhil ajurmiyah. Al-Mumti' pada syarah, pada penjelasan Al-Ajurmiyah. Falaqiyya walillahil hamdu wal minnatu qabulan wa tashyi'an min masyayikhina wa ikhwanina al-mudarrisin wa zumala'ina al-thullabi. Dan ini mendapatkan penerimaan dan hasungan, anjuran dari masyayikh-masyayikh kami, dari guru-guru kami, dan dari saudara-saudara kami sesama pengajar, dan dari teman-teman kami para penuntut ilmu. Walillahil hamdu wal minnah, dan milik Allah lah segala puji dan sanjungan. Kemudian qala syaikhuna Yahya bin Ali al-Hajuri hafizahullah, berkata guru kami yaitu Yahya bin Ali al-Hajuri hafiz, ya, al-ajurmiyatu kitabun hasanun, al-ajurmiyah ini adalah kitab yang bagus, kitabun sahdun, kitab yang mudah. Walaha syarhun tayyibun, dan kitab ajurmiyah ini memiliki syarah yang baik. Li akhina al-Maliki al-Mahdhari jazahullahu khairan, yang disusun oleh saudara kita yaitu Malik al-Mahdhari, semoga Allah memberikan balas kebaikan kepadanya. Wa hunaka syarhun tayyibun fil jumlati li Muhammadin Muhyiddin, dan di sana ada juga syarah yang bagus pada kitab ini, pada mukaddimah ini, yang disusun oleh Muhammad Muhyiddin. Lakinna syarha akhina Malikin ahsan, akan tetapi penjelasan syarah dari saudara kita Malik ini lebih bagus. Jadi Al-Munti sebagai syarah Al-Jurmiyah ini mempunyai keutamaan, mempunyai kelebihan dari yang lain. Ini menurut dari para masyayikh tadi, ya. Wallahu a'lam. Hadza wa as'alullah wa as'alu minallahi ta'ala ay yataqabbala minni hadzal 'amala. Ini aku memohon kepada Allah untuk menerima amalan ini, menerima dariku amalan ini. Wa ay yarzuqani al-ikhlasa fihi, dan Allah memberikan keikhlasan, mengkaruniakan keikhlasan kepadaku pada hal ini. Wa ay yaghfir li wa li walidayya wa li masyayikhi wa ikhwani fillah, dan Allah mengampuni untukku, untuk kedua orang tuaku, untuk guru-guruku, dan juga untuk saudara-saudaraku fillah. Innahu ala kulli syai'in qadir, sungguh Dia Allah maha mampu atas segala sesuatu. Al-Mu'allif, ya, penyusun dari kitab Al-Mumti, ya, ini Malik Ibnu Salim Ibnu Matar Al-Mahdhari, ya, ditulis pada bulan Jumad Al-Akhirah tahun 1431, ya. Baik. ini mukaddimah dari pensyarah. Alhamdulillah selesai kita baca. Sebagai gambaran ya, untuk kita belajar bahasa Arab ini, terkhusus di sini tentang ilmu nahwu. Ya, semoga dengan ini bisa bermanfaat bagi kita dan tetap ya bersemangat kita untuk selalu mempelajari bahasa Arab ini insyaallah taala. Ini dulu untuk pertemuan kali ini. Pembahasan berikutnya insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah taala dan pertolongannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.